Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca ayat yang ke-34 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah, setelah kita baca dan diingatkan Syekh Utsaimin rahimahullah, kata beliau, wa mithlu hadha ta'bir yataqarraru katsiran bil Qur'an. Ya, ungkapan kalimat seperti ini banyak sering diulang dalam Al-Qur'an. Wa id qulna, wa id. Id itu ya maf'ul di fi'lin makhdhuf muqaddar. Jadi udzkur, ingatlah. Id qulna, ketika kita, ketika kami berkata. Boleh sebutkan satu faedah nahwiyah. Kata beliau, mereka para ulama menerangkan adanya takdir seperti ini karena itu dzarfiyah. Wa dzaraf itu sama dengan jar, dengan majrur. Itu perlu muta'alliq. Muta'alliqnya, amilnya imam madzkur wa imam mahdzuf. Wala budda li jari min ta'alluqi bi fi'lin aw ma'nahu nahwu murtaqi. Jar, majrur, demikian juga dzaraf, itu perlu muta'alliq, amil. Di sini nanti kita ulang-ulang, sering terdapat dalam Quran, ketika ada kalimat wa'id, artinya udhkur id. Wa'id kulna ini udhkur id kulna. Wa idh qala Musa berarti udzkur idh qala Musa. Wa idh qala Isa maksudnya udzkur idh qala Isa, semuanya dengan takdir udzkur. Ingatlah ketika kami berkata lil malaika, kepada para malaikat. Usjudu li Adam, perintah Allah kepada para malaikat, hendaknya kalian sujud kepada Adam. Sujud di sini sujud yang ma'ruf, yaitu kata beliau, sujud alal ardi bi an yadha as-sajid jabhatahu al ardi hudu'an khusu'an, yaitu seorang yang dia diperintah sujud, yang ini meletakkan ya, para malaikat disuruh sujud, yang ini meletakkan kening mereka di tanah, di bumi, sebagai bentuk ketundukan, kehusuan. Ya, bukan maknanya rukuk, membungkuk, bukan. Tapi sujud, jadi meletakkan kening di tanah, di bumi. Karena Allah Subhanahu wa taala membedakan rukuk dengan sujud. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Dalam bahasa Arab, ataf itu lil mughayarah, artinya beda antara rukuk dengan sujud. Usjudu, sujudlah kalian wahai para malaikat, dengan meletakkan kening-kening kalian ke tanah atau ke bawah sebagai bentuk khudu'an wa khusu'an. Fasajadu, maka para malaikat pun semuanya sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Iya. Iblis bukan dari kalangan malaikat. Iblis itu minal jin. Wa kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih. Iblis dari kalangan jin dan dia fasik keluar dari ketaatan kepada Rabb-nya, perintah Rabb-nya. Di sini wasajadu illa iblis, ada dua kemungkinan atas Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bisa ketika itu memang iblis zahirnya beramal seperti para malaikat. Mereka bersama dia bersama malaikat. Sehingga ketika malaikat disuruh sujud, maka mencakup dia juga karena dia suka beramal seperti amrah malaikat. Atau yang kedua, di dalam bahasa Arab, ya, istisna dengan illa, istisna dengan adatu istisna, itu ada dua. Ada istisna muttasil, ada istisna munqati'. Istisna muttasil itu adalah mustasna itu bagian dari mustasna minhu. Contoh dalam bahasa Arab misalnya, qaman nasu illa amr. Amr itu mustasna. An-nas itu adalah mustasna minhu. Qaman nas, manusia berdiri semua, illa amr. Amr itu bagian dari manusia. Ini namanya istisna muttasil. Antara mustasna mustasna minhu itu sejenis. Dan dalam bahasa Arab ada namanya istisna munqati', yaitu mustasna itu beda, bukan dari bagian mustasna minhu. Ya, sehingga misalnya qaman nasu illa himar. Himar mustasna. Dan himar itu bukan bagian dari manusia. Tapi itu ada dalam bahasa Arab namanya mustasna istisna munqati'. Seperti di sini. Wasajadu, yani para malaikat. Illa iblis, dan iblis bukan bagian dari malaikat. Namanya istisna munqati'. Itu warid dalam bahasa Arab. Wasajadu illa iblis. Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, iblis dikatakan dinamai iblis karena dia ablasa min rahmatillah, ay aisa minha, ya'san la raja'a ba'da. Karena dia telah ablasa, yakni telah putus asa mendapat rahmat Allah. Iblis sudah putus asa, ya, tidak akan mendapatkan lagi rahmat Allah. Dia makhluk yang terlaknat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis dari ablasa, ya, min rahmatillah. Dia aba, ay imtana'a, tidak mau untuk sujud kepada Adam. Wastakbara, dia bersombong, ay sara dha kibrin, menjadi makhluk yang sombong untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana minal kafirin. Iya. Di sini juga satu faedah bahasa Arab lagi dari Syekh Muhammad, bagus masyaallah. Kana itu tidak mesti bermakna madhi. Kana itu di antara faedahnya adalah untuk tahakkuk ittisaf al-mausuf bi hadhihi sifat. Iya. Bukan maknanya dan dia dulu termasuk makhluk-makhluk yang kafir, bukan. Tetapi ini maknanya adalah itahakuk itisafil mausuf bihi sifat, untuk menekankan, memastikan memang dia itu memiliki sifat seperti yang disifatkan. Jadi benar-benar kekufuran itu adalah sifat yang ada pada dia. Itu maksudnya. Dan dia iblis itu memang termasuk makhluk-makhluk yang kafir. Itu menjadi sudah sifatnya, sudah menjadi sifat dia. Nah, di antara makna kana nanti adalah tahakkuk ittisabil mausuf bihadis sifat. Dan dia, iblis memang termasuk makhluk-makhluk yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah ayat ini kata Syaikh bin rahimahullahu taala adalah bayanu fadli Adam ala malaikah. Menunjukkan keutamaan Adam atas para malaikat. Dari mana? Itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk sujud kepadanya dalam rangka mengagungkan Adam alaihissalam. Saudara bin Sa'di rahimahullah ta'ala, menyebutkan dalam beberapa ayat yang tadi yang kita baca terkait dengan kisah khalqu Adam sampai kita baca tadi, ada yang menunjukkan fadilatu al-ilmi, keutamaan ilmu dari beberapa sisi. Ya, dalam beberapa ayat yang kita baca terkait dengan kisah Nabi Adam itu ada keutamaan ilmu di beberapa sisi. Yang pertama kata beliau, annallaha ta'arrafa lil malaikatihi bi ilmi hikmatih. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepada malaikat, memberitahukan akan ilmu dan hikmahnya. Dan malaikat yang kemudian mengakui, iya, innaka antal alimul hakim. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala arrafahum fadl Adam bil ilmi. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepada mereka keutamaan Nabi Adam dengan ilmu yang ada pada Nabi Adam. Wa annahu afdalu sifatan takunu fil abdi, bahwasanya itu ilmu adalah sifat yang terafdal yang ada pada seorang hamba. Sehingga Adam diberitahu nama-nama musammayat, dan ketika disuruh malaikat untuk menyebutnya, mereka tidak tahu. Adapun Adam mengetahuinya. Yang ketiga, di sini yang sedang kita baca, annallaha amara bisujud, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka sujud kepada Adam, ikraman lahu, dalam rangka memuliakan Adam alaihissalam, lamma bana fadlu ilmihi, tatkala telah jelas kepada para malaikat akan keutamaan ilmunya Nabi Adam alaihissalam, ya, maka mereka pun diperintah untuk sujud kepada Adam dalam rangka memuliakan Adam alaihissalam. Ketiga, telah jelas ilmu keutamaan ilmu Adam alaihissalam. Ini kata Sulaiman rahimahullah, bayan fadli Adam ala malaika, kan Allah merintahkan mereka sujud kepada Adam alaihissalam. Yang kedua, kata beliau, as-sujudu li ghairillah, sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, idza kana bi amrillah, apabila itu adalah dengan perintah Allah, fahuwa ibadah, maka itu adalah ibadah. Karena ibadah itu adalah fi'lul amr wa tarkun nahi. Ya, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Dan di antara perintah Allah adalah untuk sujud kepada Adam. Maka ini adalah ibadah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Satu kaidah yang disebutkan Syekh Utsaimin rahimahullah, yaitu kata beliau, al-muharram idza amara Allah bihi kana ibadatan. Sesuatu yang muharram, yang haram, apabila harus dilakukan karena perintah Allah, maka menjadi ibadah. Sesuatu yang asalnya haram, kalau dilakukan karena perintah Allah, maka adalah ibadah. Dalilnya, contohnya adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan untuk membunuh, menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Ya, banyak ayat yang mengharamkan tidak boleh membunuh anak. Tapi Allah menguji Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan mimpinya diperintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Dan beliau jalankan. Iya, karena itu adalah ibadah. Iya, Al-Muharram, kalau itu dilakukan karena ada perintah dari Allah, maka jadi ibadah. Hukum asalnya, seorang wajib puasa. Ketika puasa itu akan menyebabkan kebinasaan bagi dia. Kata dokter yang terpercaya, tidak boleh puasa kalau tidak akan makan. Iya, bahaya, bisa sampai kepada kematian. Ketika ini kita katakan, kamu haram puasa. Ya, kamu harus buka. Kalau dia niatkan, ya, menjalankan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia, maka ini adalah dinilai sebagai ajar. Dia niatkan itu adalah karena rukhsah dari Allah. Innallaha yuhibbu an yu'ta an tu'ta rukhsuhu. Allah senang didatangi, dilakukan rukhsah dan diberikannya. Yang ketiga, kata Abdul Rahimahullah taala, iblis qulillahi billah jama'a sifat dzam kulliha. Iblis itu mengumpulkan sifat-sifat tercela semuanya. Di antara sifat tercela pada iblis adalah al-iba anil amr, membangkang, tidak mau menjalankan perintah. Di antara sifat jelek pada iblis adalah istikbar anil haq wal halq. Iya, yaitu bersombong kepada al-haq, tidak mau mengikuti al-haq. Bersombong kepada makhluk, yang merendahkan makhluk. Wal kufur, dan yang diantara sifat jelek daripada iblis adalah kekufuran. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu semua sifat-sifat jelek yang ada pada iblis, sifat tercela. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.